Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, setelah kita menjalankan salah satu kewajiban kita salat asar secara berjamaah, dan juga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilm. Mudah-mudahan ini menjadi nanti pemberat timbangan kita pada hari kiamat nantinya. Amin. Tapi kita lanjutkan. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa sumber najis itu cuma ada dua. Yang pertama adalah dari manusia, yang kedua dari hewan. Selain dari manusia dan hewan itu tidak ada yang najis. Tidak ada yang najis dari selain manusia dan hewan. Jadi najis ini cuma keluarnya dari dua ini. Kalaupun dari manusia, manusia itu tidak semuanya yang keluar dari manusia itu adalah najis. Yang disepakati najis yang keluar dari manusia hanya ada berapa? Ada tujuh. Hanya tujuh tok yang disepakati bahwa itu adalah najis. Enam dari jalan depan dan satu dari jalan belakang. Ini yang disepakati. Kemudian yang kedua, ada pun dalil. Dalil yang menunjukkan yang kita sebutkan dari manusia ya. Ini dilihat di buku. Yaitu yang pertama dan kedua. Yang pertama dan kedua adalah baulul adami wa ghaituhu. Adalah kencing manusia dan kotorannya. Ammal ghait, adapun kotoran. Fa li hadits Abi Hurairah. Dalil yang menunjukkan kotorannya itu adalah najis. Adalah hadits dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Idza wati'a ahadukum bina lihi al-adha fa inna turaba lahu tahur. Apabila salah seorang dari kalian menginjak dengan sandalnya al-adha. Al-adha di sini adalah kotoran dari manusia, fa inna turaba lahu tahur, maka sesungguhnya tanah itu mensucikannya. Dalam riwayat yang lain adalah apa? Idza wati'a ahadukum bina lihi al-adha, maka apa? Faliyam sahuhu bil ardi. Gosok-gosokkan aja sandalnya di tanah. Fa inna turaba lahu tahur, karena sesungguhnya tanah itu adalah mensucikannya. Ini dalil menunjukkan bahwa kotoran manusia itu adalah najis. Dan kotoran manusia tentunya adalah lebih, kalau kita katakan air kencing itu adalah najis, maka kotoran manusia itu adalah najisnya lebih. Kenapa? Ingat beberapa kaidah nanti kalau kita dapati dalam fikih. Kenapa kok kotoran itu lebih besar najisnya? Kenapa? Karena orang yang buang kotoran itu mesti dengan kencing. Iya enggak? Kalau orang buang air besar mesti disertai dengan kencing. Iya kan? Sudah kotoran ditimpa dengan kencing. Ya kan, maka itu najisnya lebih. Kalau kencing tidak mungkin ada, belum tentu dia apa, buang air. Ya kan, ini kotoran itu adalah najis. Saya sampaikan sebelum saya sampaikan lebih lanjut, ada sebenarnya satu, ini bukan ini kita bicara ilmiah. Ini ada satu buku yang sebenarnya mengkritik buku ini. Jadi ada satu kitab yang mengkritik buku Kitab Al-Wajiz. Ada buku namanya Fathul Aziz. Jadi judulnya, saya punya fotokopian. Bagi yang berminat untuk fotokopi, silakan. Jadi ada buku yang namanya Fathul Aziz. Bita'liq ala kitabil wajiz fi fiqh sunnati wal kitabil aziz. Jadi ini yang ditulis oleh Amr Wa'id al-Mun'im Salim. Walaupun sebenarnya para ulama, ketika saya pernah nanyakan salah satu guru saya, seorang dari Kuwait, itu saya sampaikan gimana ini khali, nggak usah digubris katanya buku ini. Ya kita katakan ya sudah, apa namanya, ilmiah saja lah. Kalau memang ini dia kan mengkritik beberapa dalil yang disampaikan di sini, itu dianggap itu lemah menurut buku ini. Nah, padahal beliau Syekh Abdul Latif Al-Badawi itu adalah taklid sama syekhnya, Syekh Albani. Albani mengatakan sahih, ya sudah dia menyatakan ini sahih. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan, dia hasankan. Sementara di beliau ini mengatakan bahwa hadisnya itu adalah dhaif. Hadis itu perlu dibicarakan lagi. Termasuk di dalamnya hadis ini yang kita bacakan. Hadis yang apa namanya, izawati ahdukum bina lihyal adha fa inna turabalahu tohur, itu dipermasalahkan oleh beliau di dalam hadis ini, dalam buku ini. Ya, kalau hanya untuk sekedar pengetahuan tambahan, antum bisa ngopi buku ini. Kemudian yang berikut, wal adha, al adha yang dimasukkan dalam hadis itu adalah kullu ma ta'adzayat bihi minan najasat wal qadar wal hajar was syauq wa ghairi dzalik. Al adza itu adalah setiap apa yang terganggu dengannya, baik itu berupa najis, wal qadar kotoran, kemudian batu, was syauq duri, maupun yang lainnya. Wal muradu bihi fil hadis, yang dimaksudkan di dalam hadis itu adalah an-najasa kama huwa wadih, sebagaimana yang sudah jelas. Yang dimasukkan dalam hadis itu al-adha itu adalah najis. Wa ammal baul, adapun kencing, dalil yang menunjukkan bahwa kencing itu adalah najis sekira banyak sekali, di antaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna arabiyan bala fil masjid. Ada seorang badui yang sedang kencing di masjid. Waktu itu masjid masih belum masjid seperti bangunan. Waktu itu adalah masjid masih batas. Jadi belum ada atap. Belum ada atap, jadi orang masih, Nabi SAW sholat itu masih batas ini, Masjid Nabawi. Nah, orang badui, dia kencing di salah satu pojok masjid. Artinya di tanah masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum. Kemudian para sahabat yang ada waktu itu adalah faqama, dia langsung berdiri. Karena melihat kemungkaran di depan mata, ya kan, mosok kencing di masjid, ya kan. Itu kan kemungkaran. Maka para sahabat yang tidak sabar, langsung dia berdiri. Kemudian ada yang mencaci maki, ada yang menghardik. Woi, di sini bukan tempat kencing, misalnya ya. Woi, pergi dari sini. Ya, artinya banyak ucapan-ucapan menghardik. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, da'uhu, biarkan saja dia, biarkan dia selesaikan kencingnya. Wala tazrumu, jangan kamu putuskan kencingnya. Maksudnya jangan putuskan, sebab kalau dia kencing sambil berlari itu kan lebih banyak, ya kan? Maka jangan putuskan kencingnya, sudah biarkan dia kencing di situ, kan hanya satu tempat. Ini termasuk fikud dakwah. Ini termasuk fikud dakwah dalam berdakwah, yaitu adalah kalau kita melihat kemungkaran dan bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh kita mengingkari. Ini satu kaidah. Ya kan? Kalau kita melihat kemungkaran dan kita mengingatkan kemungkaran itu, dan kemungkaran itu semakin besar, maka tidak boleh. Ya kan? Coba kalau dia kencing sambil berlari. Ya kan? Kencing sambil berlari, tentunya najasa itu di badan dia, di pakaian dia, dan di tempat-tempat di mana-mana kececer, ya kan? Karena kencing sambil berlari. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat. Para sahabat waktu itu kan hanya melihat kemungkaran. Tapi Rasulullah melihatnya tidak lain. Biarkan dia selesaikan kencingnya. Para sahabat setelah itu baru tahu, iya, kalau dibiarkan kan kencingnya hanya satu tempat. Ya kan? Dan itu disiram. Da'uhu wala tazrumu. Qala falamma faraga. Ketika sudah selesai, artinya badui tadi begitu sudah selesai kencing, namanya badui ya kan, Kemudian da'a bidalwi mimma'in. Kemudian Rasulullah menyuruh mengambilkan seember air, fa sabbahu alaihi, kemudian menuangkan di atas bekas kencing badui tadi. Dalam riwayat yang lain, ketika badui itu sudah disiram airnya, badui itu langsung mengangkat kedua tangan sambil mengatakan Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarhamna ahadan ahadum minna. Ya Allah, berikanlah rahmatmu hanya saya dan Muhammad saja, yang lain tidak usah dikasih. Ya kan? Ini badui. Kenapa? Karena badui juga pengen balas dendam, ya kan? Dia mengatakan apa? Jangan, ya Allah, berikanlah rahmatmu hanya kepada saya dan Muhammad saja, dan jangan berikan kepada yang lain, seorang pun. Ya kan? Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan kamu batasi rahmat Allah. Ini kita katakan adalah apa? Karena akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar kalau kita mengingkari. Ya kan? Mengingkari. Kenapa? Karena badui tadi tentunya akan marah. Dan ini termasuk salah satu hikmah dalam berdakwah. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menyuruh untuk menuangkan air di bekas kencing badui tadi. Dalil menunjukkan bahwa kencing itu adalah najis. Dan masih banyak lagi dalil yang lain, diantaranya adalah perintah untuk cebok. Perintah untuk cebok sehabis kencing itu adalah dalil menunjukkan bahwa kencing itu adalah najis. Kemudian yang berikutnya yang menunjukkan najis, yang ketiga dan keempat dari manusia adalah wadi wal madhi. Wadi dan madhi. Fa'ammal madhi, adapun madhi, fahuwa ma'un abiyat. Ini adalah, madhi itu adalah cairan yang berwarna putih, rokikun, rokik, encer, tidak kental lah. Lazijun, lengket. Yakhruju inda syahwa, dan keluar ketika ada syahwat. La bisyahwatin. Jadi ketika ada syahwat, tapi bukan syahwat karena jima, bukan. Bukan syahwat jima, tapi syahwatnya nanti akan saya sebutkan perbedaan antara mani dengan madhi. Wala difkin, dan madhi itu tidak memancar. Wala yukibuhu futur, dan mani itu tidak menyebabkan madhi itu tidak menyebabkan loyo. Warubama la yuhissu bikhurujihi, dan boleh jadi terkadang itu tidak terasa keluarnya. Jadi madhi itu terkadang tidak terasa keluarnya. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'a, dan itu bisa terjadi pada laki-laki maupun wanita. Jadi madhi itu adalah saya sebutkan sekalian perbedaan antara madhi dengan mani. Madhi dengan mani, perbedaannya. Yang pertama ditinjau dari sisi warna. Madhi warnanya mani itu warnanya apa? Mani itu warna perbedaan antara madhi dengan mani itu pertama dari sisi warna. Di mana letak perbedaannya kalau warna? Itu pada perempuan. Mani pada wanita itu warnanya adalah kuning. Ya kan? Warnanya adalah kuning, dan ini yang membedakan. Kalau laki-laki mani dengan madhi itu hampir sama. Tapi yang membedakan di warna itu adalah di warna pada wanita. Karena wanita adalah warnanya, maninya adalah kuning. Kalau madhi warnanya adalah bening atau putih. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua antara mani dengan madhi, yang kedua dari sisi sebab keluarnya. Sebab keluarnya, kalau mani itu sebab keluarnya ada tiga. Mani itu sebab keluarnya ada tiga. Kalau madhi sebab keluarnya ada dua. Madhi, mani sebab keluarnya ada tiga. Yang pertama adalah apa? Sebabnya keluar mani yang pertama apa? Jima, hubungan suami istri. Sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mani itu keluar mimpi, lewat mimpi. Lewat mimpi. Yang ketiga adalah mau dibilang dipaksa, di apa ya, pokoknya keluar. Apakah dengan cara nonton film, ya kan? Nonton Suparno, ya kan? Misalnya, atau misalnya baca buku Parno, ya kan? Misalnya, atau mendengar, mencium, atau misalnya onani, masturbasi, ya kan? Ini kita katakan adalah apa? Ini semuanya adalah sebab-sebab keluar air mani. Kalau mati itu sebab keluarnya ada dua. Yang pertama adalah apa? Mati itu sebab keluarnya yang pertama adalah apa? Pekerja berat, pekerja kasar, pekerja berat. Ya kan? Pekerja berat itu atau pekerja kasar. Seperti Ali bin Abi Thalib itu sering keluar mati. Kenapa? Karena beliau adalah apa? Pekerja berat. Karena setiap harus membuat adonan roti. Itu Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kuntu rajulan mazza. Saya laki-laki yang sering keluar mati. Dan saya malu bertanya kepada Rasulullah SAW, lima kani binatihi minni. Karena apa? Karena saya kan menantu. Masa nanya sama mertuanya, apa hukumnya mazi? Kan saru, ya kan? Masa menantu tanya mertuanya tentang mazi, ya kan? Ini apa namanya? Maka Ali bin Abi Thalib malu. Dia mengatakan bertanya kepada, tapi ini harus ditanyakan. Maka apa? Fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad. Maka saya pun menyuruh Miqdad ibn al-Aswad supaya menanyakan kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya gesilu zakarahu wa yatawadda. Cucilah kemaluannya dan berwudulah. Nah, di sini para ulama menyatakan Ali bin Abi Thalib sering keluar mati karena beliau adalah pekerja kasar, pekerja berat. Kemudian sebab yang kedua keluar mati itu adalah terlalu banyak menghayal, memikirkan si dia, tapi dia tidak pernah memikirkannya. Kullun waslan, kullu yadda'i waslan li Laila, walakin Laila la tukiru laha bidzak. Ya kan? Dia merasa punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak merasa ada hubungan dengannya. Ya kan? Jadi ini apa namanya, hanya sepihak. Dia mikirkan si dia, tapi dianya tidak pernah memikirkan. Akhirnya ini keluar mati. Kemudian sebab yang ketiga, apa namanya, perbedaan antara mani dengan mati yang ketiga itu dari sisi keluarnya. Ketika dia sudah keluar, mani itu kalau keluar gimana? Nah, tadi bidifkin, memancar, ya kan? Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, khuliqal insanu mimma'in dafik, bahwa manusia itu kan tercipta dari air yang memancar, dif. Bahwa mani itu adalah memancar. Kalau mazi, tidak. Kemudian yang kedua, mani kalau keluar itu adalah biladza, plong. Ketika dia mani itu ketika keluar dia plong. Ya kan? Itu mani. Tapi kalau mazi, tidak. Tidak merasa apa namanya, plong dengan keluarnya. Yang ketiga, mani itu kalau keluar, yukibuhu futur, langsung loyo. Ya kan? Loyo. Kalau mazi, tidak. Itu perbedaan antara mani dengan mazi. Yang keempat ya. Perbedaan mani yang keempat, mani dengan mazi yang keempat, itu ditinjau dari sisi apa namanya, kekentalan. Mani lebih kental daripada mazi. Kemudian perbedaan yang berikutnya ditinjau dari sisi ketika dia mengering. Coba di apa namanya, untuk ilmiah ya kan, ambil mazi, ambil mani, diletakkan di mana, dijemur, ambil kain dijemur di matahari, kemudian nanti akan ketemu perbedaannya. Kalau mazi itu apa namanya, hanya ada bekas, tidak ada gumpalan. Tapi kalau mani, ketika dia mengering, ada gumpalan. Jadi sebagaimana juga dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa kata Aisyah, kuntu afrukuhu min thawbi Rasulullah SAW. Saya pernah mengerik pakaian Nabi SAW yang terkena mani yang sudah kering. Mengerik, dalil menunjukkan bahwa apa? Mani itu ada apa? Ada gumpalannya. Ini perbedaan. Kemudian perbedaan yang berikutnya dari sisi apa namanya? Kalau kita dari sisi makanannya, Dari sisi makanan. Kalau mani itu kan berasal dari, mani itu tercipta dari sari-sari makanan. Kenapa manusia ketika keluar air mani itu loyo? Kenapa? Kan seolah-olah dia apa? Hilang sari-sari makanan di dalam tubuhnya. Iya kan? Begitu keluar mani kayaknya langsung gak ada tenaga. Iya kan? Kenapa? Karena sari-sari makanan di dalam tubuhnya itu hilang. Tapi kalau madhi itu berasal dari sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan. Jadi tidak ada loyo ketika dia keluar. Kemudian perbedaan yang berikutnya dari sisi tempat. Nah, dari sisi tempat. Bahwa mani dengan madhi itu dari sisi tempat. Kalau keluarnya sama tempatnya. Tapi dari sisi tempatnya sendiri itu adalah beda. Antara madhi dengan mani. Tapi ini perbedaan. Tidak usah kita tinjau dari sisi rasa. Dari sisi bau. Mani itu lebih menyengat daripada madhi. Mani itu lebih menyengat daripada madhi. Itu perbedaan antara madhi dengan mani. Wahuwa najisun. Dan madhi itu adalah najis. Wahada amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusli adz-dzakari minhu. Dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kemaluan yang terkena madhi. Dan madhi ini adalah najis. Jadi ini juga berdasarkan kesepakatan. Dalil yang menunjukkan adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala nuqal, kuntu rajulan madza. Saya laki-laki yang sering keluar madhi. Wa kuntu astahi, dan waktu itu saya malu, an asalan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam li makani benatihi, karena kedudukan putrinya beliau dengan saya. Fa amartu al Miqdad ibn al Aswad, maka saya perintahkan kepada Miqdad ibn al Aswad, ini budak dari Ali bin Abi Thalib. Fa sa'alahu, kemudian dia tanyakan kepada beliau, faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Nabi sallallahu menjawab, cucilah kemaluannya dan berwudulah. Dalil menunjukkan bahwa madhi itu adalah najis. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan supaya apa? Ya gesilu zakarahu, supaya dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Mencuci kemaluannya, dalil menunjukkan bahwa madhi itu adalah najis. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas, itu adalah apa? Dan tempat yang terkena madhi, misalnya kain atau baju atau celana yang terkena madhi, itu juga harus dicuci. Ammal wadi, adapun wadi, fahuwa ma'un abiyat. Dia adalah cairan yang berwarna putih juga. Sakhin, dia agak kental. Yakhruju ba'dal baul, yang biasanya keluar sahabis kencing. Yang biasanya keluar itu sahabis kencing. Wahuwa najisun, dan wadi itu adalah najis. Jadi kalau orang misalnya sahabis kencing, dia merasa itu ada yang belum keluar tuntas, ya kan? Belum keluar tuntas. Nah, ketika keluar itu ada cairan yang terakhir yang dia agak kental. Nah, itu biasanya itu adalah wadi. Dan itu adalah wadi. Wadi itu sama dengan air kencing. Dan ini adalah najis. Dalil yang menunjukkan adalah hadis An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala numaqal, al-mani wal wadi wal madhi. Ketika Abdullah bin Abbas berkata tentang mani, wadi dan madhi, ammal maniyu, adapun air mani, kata Abdullah bin Abbas, fahuwal ladzi minhu al ghusl, adalah yang mewajibkan dia mandi, yang mengharuskan dia mandi. Wa ammal wadi wal madzi, adapun wadi dan madzi, faqala, kemudian Abdullah bin Abbas berkata, igsil dzakaraka, cucilah kemaluanmu, au madzakiraka, atau tempat keluarnya atau yang terkena madhi, seperti misalnya celana atau mungkin tempat tempat yang terkena madhi. Watawadda wudu akalis sholat, dan berwudulah sebagaimana wudu hendak sholat. Ini adalah apa namanya, dalil yang menunjukkan bahwa wadi dan madhi itu adalah najis. Adapun darah istihadah, darah haid, itu adalah di poin nomor 6, bisa dilihat itu darah haid itu adalah najis. Darah haid itu berarti masuk di dalamnya darah istihadah dan juga darah nifas. Karena darah yang keluar dari wanita itu ada 3. Ada darah nifas, ada darah haid, ada darah istihadah. Semuanya adalah najis. berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini adalah apa namanya damul haid. Adapun darah haid itu adalah najis berdasarkan dalil An Asma binti Abi Bakar, berdasarkan Asma dari binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu qalat anha qalat ja'at imra'atun ila Nabi SAW, ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, faqalat, dia berkata, ihdana yusibu thawbaha min damil haid, salah seorang dari kami pakaiannya terkena darah haid yang sudah kering. Nah, di sini tidak disebutkan, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan darah haid yang sudah kering. Kaifa tasna, apa yang akan apa yang akan dilakukan dengan pakaian yang terkena darah haid yang sudah kering? Faqala, kemudian Nabi SAW menjawab, jadi kalau darah haid yang kering terkena pakaian, maka ada tiga cara. Ada tiga cara untuk mensucikannya. Yang pertama adalah apa kata Nabi SAW, tahutuhu. Tahutuhu artinya apa? Kerik. Dikerik darah haid yang sudah kering. Summa takrusuhu, kemudian dicuci. Bilma, dicuci dengan air. Summa tandohuhu, setelah itu baru kemudian dibilas. Jadi untuk darah haid yang sudah kering, kalau darah haid sudah kering di pakaian, maka cara mensucikannya ada tiga. Yang pertama adalah apa? Dikerik, dibuang, ya kan? Kemudian yang kedua, dicuci, kemudian dibilas. Kalau darah haid itu sudah masih basah, kalau darah haid masih basah, maka cukup dengan dua. Yaitu apa? Dicuci dan dibilas. Itu adalah apa? Kalau untuk mensucikan darah haid yang masih basah. Dalam hadis ini, yaitu adalah untuk mensucikan darah haid yang sudah kering. Summa tandohuhu summa tusalli fihi. Kemudian silakan kemudian kamu boleh sholat dengan pakaian tersebut, walaupun dalam riwayat yang lain, walaupun masih ada bekasnya. Maksudnya darah haid ketika dibilas, dicuci, itu kan mungkin warnanya masih, iya kan, masih ada bekas warnanya. Apa kata Nabi SAW? La yadurruki atharuhu, tidak mengapa bekasnya, yang jelas zatnya itu sudah tidak ada. Tapi ini dari manusia, yang disepakati najisnya dari manusia. Jadi kita sebutkan ada tujuh tadi. Adapun dari hewan, kita bicara yang kedua, bahwa sumber najis yang kedua adalah dari hewan. Sumber najis yang kedua dari hewan, hewan itu dibagi menjadi dua. Hewan dibagi menjadi dua. Ada hayawanun makulu lahmuhu, ada yang gairu makuli lahmuhu. Ada hewan yang dimakan dagingnya, dan ada hewan yang tidak dimakan dagingnya. Adapun hewan yang dimakan dagingnya, hewan yang dimakan dagingnya, maka apa? Kotorannya, kencingnya, air liurnya, semuanya adalah suci, bukan najis. Saya ulangi, bahwa semua kotoran, kencing, air liur dari hewan yang dimakan dagingnya, maka dia adalah apa? Suci, bukan najis. Seperti misalnya apa? Kotoran ayam. Ayam dimakan gak dagingnya? Dimakan. Maka kotorannya, kencingnya, air liurnya adalah apa? Suci. Bebek dimakan gak? Dimakan. Maka kotorannya adalah suci, bukan najis. Kambing dimakan, maka kotorannya adalah suci. Sapi dimakan, maka kotorannya adalah suci. Ini semua hewan yang dimakan dagingnya. Apa saja hewan yang dimakan dagingnya, maka kotorannya, kencingnya, air liurnya, semuanya adalah apa? Adalah suci, bukan najis. Nah, suci, bukan najis. Misalnya kalau dia sholat dipenuhi dengan letong sapi, ya kan? Pakaiannya berlumuran dengan kotoran sapi, sah nggak sholatnya? Sah sholatnya, iya kan? Sah sholatnya. Kenapa? Karena ini bukan najis. Tapi dia berdosa. Berdosa kenapa? Karena mengganggu jamaah. Iya kan? Jadi bukan karena apa namanya najisnya, tapi karena apa? Oh, ini kan suci, bukan najis. Iya, betul, bukan suci. Dia adalah bukan najis. Tapi apa? Anda mengganggu orang lain. Masa sholat di samping kanan kiri akan lari, ya kan? Ini kita katakan adalah apa? Jadi kotoran, semua kotoran dari hewan yang dimakan itu adalah suci, bukan najis. Bahkan Nabi SAW ketika kita katakan, Rasulullah ditanya, bolehkah kita sholat di kandang kambing? Rasulullah mengatakan, silahkan. Namanya kandang berarti apa? Berarti ada kotoran, iya kan? Kencing. Namanya air liur, boleh jadi. Namanya kan, dan Rasulullah ditanya, bolehkah kami sholat di kandang kambing? Ya, silahkan. Dalil menunjukkan bahwa apa? Bahwa itu adalah boleh. Bolehkah kami sholat di kandang unta? Ya, silahkan, boleh. Ya kan? Tapi kalau dia Rasulullah pernah ditanya, bolehkah kami sholat di a'tanil ibil? Kandang unta beda dengan a'tan al-ibil. A'tanil ibil itu adalah unta itu di mana dia berdiri, dia makan di situ, dia duduk, dia kencing, dia buang kotoran di situ, itu yang tidak boleh kita sholat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ma'was syayatin, itu adalah tempat syaitan. Itu adalah tempat syaitan. Adapun kandang secara keseluruhan, misalnya dia berlari, dia bermain di situ, maka itu boleh. Itu di kandang onta. Ini dalil menunjukkan bahwa boleh gak kita sholat di kandang sapi? Ya boleh, ya kan? Kita katakan adalah apa namanya? Kenapa? Karena hewan itu adalah hewan yang dimakan dagingnya. Jadi ini berdasarkan kesepakatan para ulama, seluruh ulama sepakat bahwa kalau hewan yang dimakan dagingnya, kotorannya, kencingnya, air liurnya adalah suci, bukan najis. Adapun hewan yang tidak dimakan dagingnya, hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka perlu rincian. Ini adalah perlu rincian. Artinya hewan yang tidak dimakan dagingnya. Maka kata beliau di sini, kata Syekh Abdul Latif Al-Badawi di nomor 5. Di nomor 5 ya, di buku. Rausu mala yukalu lahmuhu. Kotoran, raus itu artinya kotoran yang sudah kering. Kotoran yang sudah kering itu namanya raus. Rausu mala yukalu lahmuhu adalah kotoran yang tidak dimakan dagingnya. Artinya kotoran yang tidak dimakan dagingnya itu adalah najis. Yang tidak dimakan dagingnya. Dia mengatakan ini secara keseluruhan. Tapi para ulama menyatakan bahwa ini adalah tidak ada khilaf itu kalau binatang buas. Tidak ada khilaf. Karena hewan yang tidak dimakan dagingnya itu ada beberapa, ada cirinya. Ada beberapa ciri hewan yang tidak dimakan dagingnya. Dan itu perlu rincian apakah ini termasuk najis atau tidak. Coba saya sebutkan di antara hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, yang kita lihat klasifikasi, yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan di dalam Al-Quran ada berapa? Hewan yang tidak dimakan dagingnya? Hah? Yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu ada berapa? Hurrimat alaikumul, hurrimat alaikum al-maita. Ada laban, bangkai. Iya kan? Bangkai. Kemudian yang kedua adam. Yang ketiga adalah lahmul khinzir. Adalah daging babi. Kemudian yang keempat adalah apa? Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Ya kan? Yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atau yang dibuat tumbal, ya kan? Hewan yang dijadikan tumbal. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an hewan yang tidak dimakan dagingnya empat. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai walaupun nanti kita ada rinciannya di sini ya kan. Kemudian yang kedua adalah darah, yang ketiga adalah daging babi, yang keempat adalah wa ma uhilla li ghairillahi bihi, yang disembelih atas nama selain Allah. Akan apa namanya? Saya sebutkan aja. Ini yang pertama adalah bangkai. Tentunya di sini kalau kita katakan bangkai, bangkai itu adalah apa? Disebut bangkai itu ada berapa? Disebut bangkai itu ada berapa? Ada disebut bangkai itu ada empat. Jadi disebut bangkai itu ada empat. Yang pertama disebut bangkai yang pertama adalah ma matahat fu'an fihi, mati terputus nafasnya. Jadi yang mati terputus nafasnya namanya apa? Bangkai. Baik dia karena sakit, jatuh, dipukul, ditendang, ditabrak, dicekik, ya kan, jatuh di air, ya kan, itu namanya mati terputus nafasnya. Jadi hewan yang mati terputus nafasnya adalah bangkai. Dia sakit misalnya, sakit atau dia mati, itu namanya apa? Bangkai. Dicekik, mati, ya kan? Juga disebut apa? Bangkai. Kemudian di apa? Dipukul, mati, disebut bangkai. Kemudian jatuh di air, tidak bisa berenang, ayam misalnya jatuh di air, kemudian apa? Mati. Disebut apa? Bangkai. Kita katakan ini adalah yang mati terputus nafasnya. Ditabrak mobil, motor, sepeda, misalnya mati, ya sudah, itu namanya bangkai, ya kan? Bangkai yang kedua, disebut bangkai yang kedua adalah apa? Adalah ma yuzakki ghairu zakatin syar'iyyah. Disembelih tidak mengikuti syariat. Disembelih tidak mengikuti syariat. Itu namanya bangkai. Seperti misalnya apa? Atau tidak mengikuti aturan syariat dalam penyembelihan. Nyembelih ayam itu dari tengkuk. Ya kan? Nyembelih ayam itu dari sini, dari belakang. Atau nyembelih kambing dari belakang. Ini disebut apa? Mati, ya bangkai. Ya kan? Kenapa? Karena penyembelihannya tidak mengikuti aturan syariat. Atau menyembelih dengan cara apa? Dikejar. Sabet kaki, badannya, kena pedang badannya. Nah, dikejar lagi, kena kakinya, disabet lagi, kena kakinya, pedang. Kemudian kena lehernya, kena badannya, mati. Nah, itu juga disebut bangkai. Kenapa? Karena tidak disembelih mengikuti aturan syariat. Kalaupun dia menyembelih dengan lehernya, di lehernya, itu juga tidak, di lehernya juga tidak mengikuti aturan syariat. Artinya syariat itu disebut penyembelihan secara syar'i, itu minimal dua urat yang putus. Minimal dua urat yang putus adalah apa? Tenggorokan dan di belakang tenggorokan. Itu minimal dua ini, itu sudah dikatakan sembelihan secara syar'i. Tapi kalau cuma lehernya tok yang diiris, ya kan? Antum sekali-sekali jalan-jalan ke pasar Terban. Pasar Terban. Pasar Terban, tahu ya? Simanjuntak nanti kanan jalan. Jalan-jalan ke sana. Coba jalan-jalan aja, enggak usah beli ayam, tidak mesti harus beli ayam, ya kan? Nonton bagaimana cara mereka menyembelih. Cara menyembelih apa? Ayam 10 ekor diinjak sayapnya. Kemudian cuma lehernya di seret. Hitungannya dalam enggak sampai 1 menit. 10 ekor ayam, cuma leher ini bagian kena peso, luka kan, cuma luka di leher. Luka di leher, cuma ini lehernya aja yang luka. Ya kan? Sudah, karena ayam potong itu kan lama-lama ya mati. Iya kan? Sudah, begitu sudah mati, bahkan belum mati pun juga sudah masuk air panas. Air sudah mendidih, dimasukkan. Dimasukkan. Sekarang dimasukkan. Begitu sudah air mendidih masuk, langsung masuk ke mesin bubutnya. Iya kan? Mesin bubut, bulunya bersih. Selesai. Begitu sudah keluar, baru dicungkil tenggorokannya. Dipotong. Satu-satu. Pertanyaan, ini disebut bangkai atau bukan? Hah? Halal atau haram? Haram. Iya kan? Kenapa? Ini disebut bangkai. Kenapa? Kenapa disebut bangkai? Karena tidak disembelih secara syariat. Iya kan? Tidak disembelih secara syariat. Kenapa? Karena yang diri cuma kulit. Saya tanya, kenapa kok tidak disembelih tenggorokannya tidak putus? Kenapa? Tidak laku nanti kami sembelihan. Sembelihan kami nanti tidak laku. Kenapa? Karena ini pesanan. Semua perusahaan rumah makan itu pesannya kepalanya minta utuh. Minta utuh. Namanya kepala minta utuh, maksudnya kalau masuk mesin, kalau coba disembelih secara syariat, ya kan? Secara syariat. Kalau kita memutuskan dua urat, tenggorokan dan ini, kalau masuk mesin bubut, itu mesti kepalanya lepas, patah. Kalau enggak patah, lepas. Iya kan? Sementara mereka mengatakan, minta kepalanya itu utuh. Tidak boleh ada satupun, tidak boleh kepalanya patah, tidak boleh kepalanya lepas. Akhirnya sama tukang jagalnya diakali. Dengan cara apa? Cuma kulitnya toh yang diiris. Setelah air panas, mesin bubut, baru kemudian di cungkil satu-satu. Kelihatan seperti kayak disembelih, iya kan? Karena sudah dipotong setelahnya. Ini hati-hati. Itu banyak kita dapati di penyembelihan, banyak sekali penyembelihan. Dan mereka sendiri mengatakan sembelihan kami tidak halal. Sembelihan kami tidak halal. Kenapa? Karena yang dicari itu adalah apa? Mereka ini profesi kami sebagai jagal dan itu kami mengikuti pesanan. Lah ini yang pesan siapa mana? Oh, hampir semua warung. Warung besar-besar. Lah saya pengen tanya warung yang mana-mana saja, ya kan? Mereka nggak bisa jawab, nggak mau jawab. Artinya ya warung, kita rata-rata kan melihat warung-warung besar ya, kelihatannya kok ayamnya bagus ya kan. Nah, tapi itu kalau nyembelihnya, nanti kalau warung makan, Bu, Pak, kalau nyembelih ayamnya di mana, Pak? Pasar Terban. Oh, sudah mikir Pasar Terban ya kan. Kalau sudah Pasar Terban, hati-hati. Enggak usah apa, saya enggak usah katakan antum jalan-jalan sekarang ini. Jalan-jalan pagi ada waktu selo yang punya, jalan-jalanlah ke situ ya kan. Bagaimana cara mereka menyembelih? Ini disebut bangkai. Kenapa? Karena menyembelih tidak mengikuti aturan syariat. Tidak mengikuti aturan syariat. Ya banyak, seperti saya dulu pernah kos di Swakarya. Nah, sama dengan kalian, saya juga kontraktor dulu apa namanya. Enggak, saya kos-kosan. Saya dulu di Swakarya 50. Saya tahun 91 masuk. Saya di UGM juga tahun 91 di Fakultas Hukum. Saya kos di Swakarya. Tiap malam di selatan saya, Karangwuni, selatannya Swakarya, itu tiap malam itu apa namanya, anjing masukkan karung dipukuli kepalanya, pa. Dipukuli. Dan itu bukan hanya anjing. Dan itu bukan hanya anjing, jadi kucing juga mereka pukuli sampai kemudian di ini. Jadi ini adalah apa namanya, kita katakan ini sembelihan. Ini kita katakan ini adalah bangkai. Kenapa? Karena tidak disembelih menurut aturan syariat. Jadi banyak. Jadi kalau pencuri ayam, mencuri ayam, ayamnya dipelintir kepalanya supaya tidak apa bunyi, diputar kepalanya sudah mati. Ini bukan pengalaman maksudnya ya kan. Jadi ini kita katakan menyembelih tidak syar'i. Itu disebut bangkai yang kedua. Yang ketiga, disebut bangkai yang ketiga adalah makuti aminal bahi mati wahiyahaya fahuwa mayit. Jadi memotong salah satu dari anggota hewan, memotong dari salah satu anggota tubuh hewan, dan hewan itu masih hidup, maka potongan ini disebut bangkai. Jadi ini disebut bangkai, memotong salah satu dari anggota hewan dan hewannya masih hidup. Misalnya punya sapi, wah saya kok kepengen makan sop buntut, tapi mafi fulus, tidak ada uang. Ya, tapi ingat-ingat tuh, di belakang kan ada sapi, dipotong buntutnya, sapinya masih hidup gak? Masih. Pertanyaan, buntut ini halal atau haram? Haram. Kenapa? Masuk dalam kategori bangkai. Kenapa? Karena memotong salah satu dari anggota hewan, dan hewan itu masih hidup. Maka potongan ini disebut apa? Bangkai. Ya kan? Pengen makan gulai kikil. Gulai kikil, sikil sapi dipotong satu. Ya kan? Kira-kira masih hidup gak sapinya? Masih. Tapi pertanyaan, ini halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena masuk dalam kategori bangkai, memotong salah satu dari kaki. Sapi pengen makan gulai kikil ya kan, dipotong satu. Atau misalnya ngambil sampil, dipotong pahanya sedikit, satunya dibuat rendang. Ini kan, diambil bagian sampil, dipotong, diambil dibuat rendang. Kira-kira halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena ini bangkai. Ya kan? Orang Jawa Timur pengen, wah sudah, saya tak pengen congor sapi. Congor sapinya dipotongi untuk rujak cingur. Nah, campuran rujak cingur. Pertanyaan, ini halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena memotong salah satu dari anggota hewan, dan hewan itu masih hidup. Maka ini disebut bangkai. Yang ketiga, yang keempat, disebut bangkai yang keempat adalah apa? Walaupun disembelih secara syar'i, tapi yang dipotong, yang disembelih adalah bukan hewan yang syar'i, bukan hewan yang halal. Ya kan? Jadi dia menyembelih secara syar'i, tapi hewannya bukan hewan yang halal. Misalnya apa? Bismillah, Allahu Akbar, tapi yang disembelih anjing. Ya kan? Bismillah, Allahu Akbar, yang disembelih babi. Kita katakan adalah apa? Ini juga disebut apa? Bangkai. Walaupun dia menyembelih secara syar'i, secara syariat, tapi yang disembelih adalah hewan yang haram, maka itu juga disebut adalah bangkai. Jadi disebut bangkai ini ada empat. Jadi ada empat yang disebut dengan bangkai. Kemudian yang kedua adalah darah. Darah yang dimasukkan dalam ayat ini, hurrimat alaikumul maitatu waddam. Walaupun di situ ada khilaf di antara para ulama, hewan ini apa darah di sini darah dari manusia maupun darah dari hewan. Dari manusia dikatakan darah yang najis, dari tubuh manusia ini adalah najis, diharamkan. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa darah yang dimasukkan hurrimat alaikumul mayta waddam itu adalah darah yang dimasukkan ini adalah saren atau didi. Tahu saren atau didi? Jadi ketika menyembelih kambing, menyembelih sapi itu darahnya, darah yang keluar dari sapi ini itu di wadah, di tadah, ditampung dalam ember atau bak, ya kan? Kemudian setelah itu baru di darah ini digodok, seperti kelihatan hati, ya kan? Seperti kelihatan hati, dan ini dan di Jogja ini termasuk paling banyak dijual. Hampir semua pasar besar di Jogja ini jual saren didi yang dari darah. Pasar Beringharjo, pasar sampai ke Pleret, ya kan? Itu banyak yang jual saren. Hampir semua pasar kota-kota besar itu mesti jual. Namanya saren atau didi. Nah ini banyak kita dapati dan ini termasuk yang haram. Apalagi makanan-makanan, mohon maaf, pinggir jalan. Yang ada namanya istilah maras. Marus atau maras, ya kan? Kan ada marus itu kayak oseng, ya kan? Jadi aslinya kan dari bagian ayam. Kan di ayam itu di dada kan biasanya ada kayak darah yang nempel di, ya kan? Nempel di tulang di bagian dada ayam. Itu namanya maras, ya kan? Nah, ini ada marus dari didih. Yang dibuat oseng juga di oseng, dan itu dijual orang di Jogja biasa 1.000-2.000. Kita beli 1.000-2.000 banyak. Bisa gitu loh. Dan ini apa? Antum harus hati-hati. Ini terbuat dari hati ayam. Ada yang ini terbuat dari darah. Itu harus hati-hati. Kenapa? Karena seperti misalnya, mohon maaf, coba misalnya, bisa misalnya di mana? Di YouTube misalnya, atau di gudeg itu dibuat dari saren. Campurannya gudeg itu adalah dari saren. Untuk mewarnakan, membuat warna gudeg itu adalah bagus, itu pakai darah. Jadi saya bukan berarti antum, jangan makan gudeg ya kan. Nanti enggak, ini apa namanya? Karena berita yang tersebar itu kan, kalau dulu kita sering dapat apa namanya ini, untuk karena ada memang bahan untuk ya, bisa gorinya itu bisa jadi warnanya bagus, bisa jadi apa namanya itu kan ada banyak cara ya kan. Ada pakai daun jati, ada yang pakai apa namanya, nah ini ada juga yang pakai darah, yang pakai darah dari saren ini juga, dan memang lebih gurih, ya kan? Ini adalah apa namanya, kita katakan, nah saren ini adalah termasuk yang haram dan najis, termasuk yang haram dan najis. Kemudian anjing apa daging babi, kemudian yang disembelih atas nama selain Allah untuk kesyirikan, untuk tumbal dan seterusnya, ini adalah haram. Kemudian yang disebutkan di dalam hadis, kalau yang disebutkan di dalam hadis seperti misalnya apa, keledai. Keledai adalah termasuk hewan yang haram dan termasuk hewan yang najis. Keledai. Ini saya juga apa namanya berkali-kali saya bantah. Saya nggak tahu ini apa namanya. Jadi sering kita dapati buku terjemahan atau terjemahan dari Bulughul Maram atau terjemahan dari buku fikih. Ini saya sampaikan sekalian bagi misalnya yang mendapati buku terjemahan fikih atau misalnya ada artikel, ada apa namanya lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat mana saja, Twitter, Instagram misalnya. Dia berbicara tentang Al-Humurul Wahsyiyah. Humurul Wahsyiyah itu diterjemahkan adalah keledai liar. Kan dalam bahasa Arab itu fikih itu ada Humurul Ahliyah, ada Humurul Wahsyiyah. Humurul Ahliyah itu haram. Kalau Humurul Wahsyiyah itu adalah halal. Tapi diartikan sama-sama, kalau Humurul Ahliyah artinya keledai jinak, kalau Humurul Wahsyiyah artinya keledai liar. Kalau keledai jinak itu haram, kalau keledai liar itu adalah halal. Ini adalah terjemahan yang salah. Humurul wahsyiyah itu tidak bermakna keledai, walaupun namanya humurul wahliyah, humurul wahsyiyah. Al-humur itu tidak mesti bermakna keledai. Humurul wahsyiyah itu artinya zebra. Zebra itu adalah halal. Jadi bukan artinya keledai, oh kalau keledainya jina haram, kalau keledainya liar berarti halal. Ini adalah salah. Keledai itu secara zatnya, namanya keledai itu adalah haram dan najis. Mau itu liar, mau itu jina, itu sama. Iya kan? Jadi tidak ada istilah apa namanya harimau kalau liar wow haram, kalau jina halal. Enggak bisa, iya kan? Atau tidak bisa juga kita mengatakan kalau burung elang itu adalah halal, haram. Telurnya halal. Iya kan? Buaya haram, telur buaya halal. Enggak bisa, iya kan? Kenapa? Karena zatnya itu sudah haram. Kalau zatnya itu adalah haram, maka semua yang terlahir itu adalah haram. Maka tidak bisa kita katakan humurul ahliyah ini kalau jina, kalau liar berarti kalau jina itu adalah haram, kalau liar itu adalah halal. Ini keliru besar. Al-humurul wahsyiyah itu artinya zebra. Zebra itu adalah halal. Jadi bukan, dan masuk zebra itu masuk dalam kategori keledai atau masuk dalam kategori kuda? Zebra adalah kuda. Masuk dalam jenis kuda, dan kuda itu adalah halal. Jadi ini yang sering saya sampaikan, bahkan beberapa hari yang lalu masih ada yang memposting lewat WA. Dia pakai Arabnya tapi dia pakai terjemahannya juga. Arabnya disebutkan Arabnya al-humrul wahsyiyah, tapi dia terjemahkan keledai liar, dan ini adalah halal. Ini kita katakan ini mestinya untuk istilah-istilah dalam fikih itu juga harus kembali kepada istilah yang dibuat oleh para ulama. Jadi tidak bisa hanya sekedar bahasa, al-humur artinya keledai, kalau ahliyah artinya jina, kalau wahsyiyah artinya liar. Oh itu tidak bisa. Oh keledai liar ini keledai jina, tidak bisa. Jadi harus kembali pengertiannya, apa yang dimaksud dengan humur wahsyiyah. Itu adalah zebra bukan keledai. Tapi ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis. Kemudian di dalam hadis yang lain yang disebutkan itu adalah haram. Seperti apa? Yang binatang buas. Ciri yang kedua hewan yang tidak boleh dimakan adalah buas. Jadi semua binatang buas itu adalah haram. Dan semua binatang buas itu adalah najis. Jadi binatang buas itu adalah haram dan najis. Maka saya katakan apa, kulit dari buaya itu adalah najis. Kulit harimau adalah najis. Ya kan? Maka kalau dia pakai tali ikat pinggang dari kulit ular, sementara syarat sholat itu adalah apa? Pakaiannya, badannya, tempatnya harus bersih dari najis, ya kan? Syarat sahnya sholat itu kan bahwa pakaian yang kita pakai, tempat dan badan itu harus bersih dari najasa. Kalau misalnya ikat pinggang dari kulit ular, kemudian tali jamnya dari kulit harimau, ya kan? Kemudian sepatunya dari kulit buaya, rompinya dari kulit beruang, ya kan? Topinya, pecinya dari kulit apa lagi? Dari kulit serigala misalnya. Ini adalah apa? Ya, apa yang mau diterima sholatnya, ya kan? Kita katakan ini adalah tidak. Mau disamak atau tidak disamak itu sama. Kenapa? Karena zatnya tadi. Zatnya itu mau disucikan tidak bisa. Namanya zatnya itu adalah haram, najis, itu tidak mungkin bisa disucikan. Itu zatnya. Air kencing bisa gak disucikan? Hah? Bisa gak disucikan air kencing? Tidak bisa, iya kan? Zatnya. Kotoran bisa gak disucikan? Tidak bisa, karena zatnya. Beda dengan orang yang dihukumi najis. Pakaian saya kena air kencing. Bisa gak disucikan pakaian ini? Bisa, iya kan? Ini bisa, kenapa? Karena dihukumi pakaian ini terkena najis. Tapi kalau najis itu sendiri zatnya, itu tidak mungkin bisa disucikan. Maka kita katakan binatang buas semuanya itu adalah najis. Ya kan? Binatang buas adalah najis. Bagaimana kalau saya foto-foto dengan ular piton? Ya kan? Masuk bonbin, foto dengan ular piton dipegang. Ya kan? Apa namanya? Ya kita katakan setelah itu harus dicuci tangannya. badannya harus dicuci, karena itu adalah apa namanya, kita katakan adalah hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ini ular bukan termasuk hewan yang halal. Ular adalah termasuk hewan yang haram untuk dimakan dagingnya. Tapi ini kemudian ciri yang lain yang hewan tidak boleh dimakan dagingnya adalah hewan itu diperintahkan oleh syariat membunuhnya. Jika ada syariat memerintahkan untuk membunuh, maka hewan itu adalah haram dimakan. Apa contohnya hewan yang diperintahkan dibunuh? Hah? Seperti cecak, tokek, iya kan? Cecak, tokek itu termasuk yang diperintahkan. Wah, ini eman-eman nih, tokek ini kalau sudah 3 on lumayan itu, ya kan? Setengah kilo lumayan itu berapa, iya kan? Ini kita katakan tidak ada istilah. Saya perlu menjelaskan begini. Innallaha idza harrama syai'an, Allah, sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, maka haramnya itu kepada 3. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka haramnya itu kepada 3. Yang pertama adalah haram akluhu, haram konsumsinya. Yang kedua adalah haram bai'uhu, jual belinya. Yang ketiga adalah haram ilajuhu atau dawa'uhu, jual apa, pengobatannya. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka haramnya itu kembali kepada 3. Yang pertama adalah haram apa tadi, konsumsi, haram jual beli, dan haram pengobatannya. Seperti misalnya apa, ular. Ular berarti haram, Allah mengharamkan ular, berarti haramnya ular itu pada 3. Yang pertama apa? Tidak boleh dimakan, iya kan? Kemudian yang kedua tidak boleh jual beli ular, termasuk haram, dan hartanya bukan harta yang halal, iya kan? Kemudian yang ketiga adalah apa? Haram pengobatan dengan ular. Oh, mau empedu ular, mau apa namanya, bisa ular, ya kan? Bisa ular, mau pakai apa namanya, dari bahan dari ular, ya kan? Saya pernah beli obat sinse, obat Cina, ya kan? Obat Cina ini pesenan, tapi saya tidak tahu komposisinya. Saya dipeseni tolong dibelikan ini untuk yang habis operasi. Kalau habis dioperasi biasanya di dalam dia menyembuhkan bagian dalam. Cepat, ini dikasih resep. Saya bawa ke Jalan Malioboro, ada apotek Cina di Jalan Malioboro itu. Saya beli di situ, harga per bijinya itu 70-an ribu per kapsul. 70 ribu. Saya dibeli 6 kapsul. Itu sudah diracik karena saya disuruh nunggu setengah jam, saya nunggu setengah jam. Begitu sudah jadi di 6 kapsul, terus saya kan ada kotaknya, ada botolnya, dikasih kotak, terus di kotak itu ada kertas. Pakai bahasa Cina tapi ada bahasa Inggrisnya. Ada Inggris, ada Cina. Saya lihat di komposisi ingredient di situ ada apa namanya? Komposisinya dari snake gel. Jadi apa namanya, begitu saya bilang ini snack, tahu ini snack langsung, bukan snack ini ya, mana? Senake. Tapi kita katakan adalah apa namanya, kita kembali bahwa dari hewan yang diperintahkan oleh syariat membunuhnya, maka itu adalah haram. Cecak, tokek, apalagi ular, ya kan, kalajengking, apalagi yang diperintahkan, tikus, burung gagak, kemudian yang diperintahkan oleh syariat membunuhnya lagi adalah semua yang menerkam, semua yang buas, ya kan, semua yang buas itu harus dibunuh. Antum ketemu harimau, jangan, antum harus bisa membunuhnya, ya kan, jangan antum dibunuh sama harimau, ya kan. Ada serigala, ya antum harus membunuh serigala. Anjing pun juga diperintahkan oleh syariat membunuhnya. Anjing termasuk hewan yang diperintahkan syariat membunuhnya. Tapi kalau membunuh anjing tetangga itu jangan. Karena urusannya bukan dengan syariat, urusannya dengan polisi. Kalau secara syariat itu boleh, termasuk diperintahkan. membunuh anjing. Ada anjing kasih bedil aja udah, iya kan? Tapi itu apa? Anjing kalau itu secara syariat boleh, tetapi secara hukum kita katakan ini kaitannya dengan berurusan dengan polisi. Itu termasuk hewan yang diperintahkan oleh syariat membunuhnya. Ini termasuk ciri hewan tidak boleh dimakan. Ciri hewan yang boleh tidak boleh dimakan yang berikutnya adalah apa? Dilarang oleh syariat membunuhnya. Dilarang oleh syariat membunuhnya. Seperti apa yang dilarang? Kodok. Maka warung suike itu haram. Suike, iya kan? Bangkong. Iya kan? Warung bangkong. Bangkong ternyata apa? Saya lihat warung bangkong ternyata apa? Kodok bangkong. Nah, ini termasuk haram. Haramnya kodok itu adalah apa? Karena dalam banyak hadis, ada beberapa hadis, yang pertama hadis yang menyatakan bahwa kodok itu tidak boleh di ketika ada seorang sahabat, boleh enggak kami memakai obat dari kodok? Maka Rasulullah mengatakan tidak boleh. Demikian juga dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita membunuh kodok. Kalau dilarang membunuh kodok, Imam Syaukani mengatakan gimana cara makannya? Gimana antum cara makannya kalau hewan itu dilarang untuk dibunuh? Terus cara makannya gimana? Hah? Nah, itu hewan itu tidak boleh dimakan. Iya kan? Loh kan saya tidak makan, saya emplok. Ya diemplok mati, ya kan? Itu juga kita katakan adalah apa? Termasuk tidak boleh untuk termasuk hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kodok, kemudian apalagi lebah, tawon. Nah, ini orang di daerah Cilacap, Banyumas itu sering makan apa? Anak lebah. Dibuat botok, dibuat oseng, ya kan? Oseng dari telur, dari anak tawon. Ini kita katakan ini adalah haram, karena makan tawon itu adalah haram. Loh ini kan yang saya kan tidak makan tawonnya, makan anaknya. Apa bedanya anaknya dengan tawonnya, ya kan? Kalau induknya haram, kalau anaknya enggak apa-apa. Itu dari mana dalilnya? Kalau makan buaya haram, kalau makan telurnya enggak apa-apa. Itu dari mana dalilnya, ya kan? Kalau makan makan burung elang haram, kalau makan telurnya adalah halal, itu tidak ada. Semua adalah, kalau misalnya kita katakan keledai adalah haram, maka anaknya juga menjadi haram. Jadi tidak bisa untuk ini haram ketika induknya saja, ketika anaknya tidak. Kemudian yang berikutnya adalah jalala. Kriterianya hewan yang tidak boleh dimakan adalah jalala. Jalala itu adalah hewan yang makanannya dari kotoran. Nah, yang khusus makan dari kotoran, di lele dikasih di septic tank. Nah, iya kan? Kemudian banyak ini pondok bimba sekarang tidak boleh belanja lele. Tidak boleh. Ini ditetapkan oleh pondok, santri tidak boleh, pokoknya dapur tidak boleh masak lele. Kenapa? Karena ada indikasi bahwa lele dan makannya dari kotoran. Jadi ini kenapa namanya, kan kita kasih makan santri mosok. Jadi pondok menetapkan tidak boleh. Diganti, harus diganti menunya, tidak boleh pakai lele lagi. Tapi ini kita kata ya, ini bisa kita katakan berlebihan. Bisa berlebihan kenapa? Karena mengharamkan sesuatu yang karena hanya indikasi saja bahwa memang banyak lele yang ada makanannya itu dikasih dari kotoran. Ya kan? Banyak teman yang cerita itu ikan patin begitu dibelah itu ternyata kotoran semua. Jadi ikan patin dikasih makan dari kotoran. Jadi bukan hanya dia beli sekilo semuanya kena. Sekilo itu semuanya ikan patin itu ada. Jadi ini tidak mau lagi makan. Bukan karena ikan patin itu haram, tidak. Ya kan? Tapi kalau dikasih makan dari kotoran maka itu masuk dalam kategori jalala. Jalala adalah haram, ya kan? Baik itu dagingnya maupun susunya. Misalnya onta dikasih makan dari kotoran keledai, maka susu onta nggak boleh diminum. Nah, ini kita katakan dagingnya onta juga tidak boleh dimakan. Tapi jalala itu haramnya hanya sementara, ketika dia makan kotoran. Tapi ketika dia sudah dipindahkan dikasih makanan yang halal kembali, maka dia kembali kepada aslinya itu halal. Misalnya lele di septic tank dipindah ke tempat yang bersih, dikasih pelet sampai beberapa hari, kemudian setelah itu dimakan ya boleh, itu halal. Kemudian yang berikutnya adalah hewan yang terlahir dari perkawinan antara yang halal dengan yang haram. Nah, ini ciri hewan yang tidak boleh dimakan. Perkawinan antara yang halal dengan yang haram. Contohnya apa? Hah? Al-bagol. Seperti bagol, bigol. Bigol itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Kuda dengan keledai lahir namanya bigol. Kalau kuda adalah halal, keledai adalah apa? Haram. Ini percampuran, maka lahir namanya bigol. Bigol ini termasuk haram. Mau kudanya jantan, mau kudanya betina, itu sama. Ya kan? Jelas perkawinan antara yang halal dengan yang haram. Misalnya kawin antara serigala dengan kambing. Nah, misalnya terlahir, maka itu haram. Ya kan? Misalnya, seandainya ada. Ya kan? Sama dengan manusia. Manusia kawin dengan binatang, maka manusianya dan binatangnya dua-duanya dibunuh. Dua-duanya harus dibunuh. Kalau dalam syariat lah ya, dalam hukum Islam, bahwa kalau ada manusia kawin dengan binatang, dua-duanya harus dibunuh. Manusianya harus dibunuh, hewannya harus dibunuh. Itu dalam hukum Islam. Kenapa? Karena moso antara yang halal dengan yang haram, iya kan? Jadi ini tidak, dalam hukum syariat itu adalah apa? Itu harus dua-duanya dibunuh, kalau ketahuan. Maka apa namanya, perkawinan antara yang halal dengan yang haram itu adalah, kita katakan itu adalah haram. Seperti begol, al-bagol. Kelebihannya kalau kuda itu jangan di belakangnya. Karena kuda itu nendangnya di mana? Nyepanya ke belakang, iya kan? Kalau kuda. Kalau keledai, jangan di depannya. Kalau nuntun keledai, jangan di depan. Kenapa? Karena keledai itu mesti nendangnya ke depan. Nah, iya kan? Kalau kuda, itu kan nuntunnya dari depan. Iya kan? Kalau keledai, nuntunnya dari belakang. Jangan di depannya. Kalau disamakan dengan kuda, keledai nanti nendangnya ke depan. Wallahu ta'ala a'lam, saya kira itu yang bisa sampaikan. Ada pertanyaan, kami persilakan. Tapi pertanyaan yang beri, saya bacakan. Tadi disebutkan hasil apa? Hasil binatang yang haram dimakan, telurnya adalah haram juga. Bagaimana dengan madu? Kalau madu itu ada dalilnya. Kalau madu itu ada dalilnya. Seperti tawon, kita katakan kalau makan tawonnya itu adalah haram, tapi kalau madunya adalah halal. Karena memang ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa madu itu adalah halal. Jadi apa yang dihalalkan oleh Nabi ya kita halalkan. Apa yang diharamkan oleh Nabi ya kita haramkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya Ustaz, bagaimana hukum jual beli anjing pemburu? Jual beli anjing pemburu, di sini para ulama menyatakan ada beberapa syaratnya nanti dalam jual beli. Di antara syarat jual beli adalah intifaul mubaha. Ini syarat jual beli adalah apa? Mendatangkan manfaat, hewan itu adalah halal dan mendatangkan manfaat. Kalau anjing buruan termasuk hewan yang kalau memang anjing ini dipakai untuk berburu, maka itu adalah boleh. Tapi kalau anjing ini dijual di mana masyarakat itu adalah untuk makan, konsumsi, maka adalah haram jual beli anjing. Tinggal melihat, kalau jual beli anjing di masyarakat itu memang anjing untuk berburu, maka itu adalah boleh. Tapi kalau di masyarakat itu adalah anjing memang untuk apa namanya konsumsi, maka itu tidak dibolehkan. Jadi itu rincian berkaitan dengan anjing, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya, apakah liur apa? Liur keringat, liur apa? Kucing, kotorannya dan kotorannya adalah haram? Tidak. Kalau kucing, air liur kucing dan kotorannya itu adalah suci, bukan najis. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan ini ada dalil secara khusus. Dalam hadis dari Abu Hurairah, ketika Nabi SAW ditanya tentang kucing, Rasulullah menjawab bahwa innaha laysat binajisa. Kucing itu bukan najis. Kenapa kok bukan najis? Innaha minat tawafin alaikum. Karena kucing itu selalu wirawiri di rumah kalian. Seandainya kucing itu adalah najis, tentu akan memberatkan bagi manusia. Misalnya apa, kucing tidur di kasur, tak tahu dia kencing di situ. Mungkin dia tidur di sofa, kemudian buang kotoran di situ. Seandainya itu adalah najis, tentunya akan memberatkan bagi manusia. Kenapa? Karena illahnya, sebabnya itu adalah kucing itu suka wirawiri di dalam rumah. Nah, wallahu ta'ala alam. Apa perbedaan air sungai yang tercampur tanah sehingga warnanya berubah dan boleh bersuci dengannya, dengan air teh yang juga berubah warnanya, tapi tidak boleh bersuci dengannya. Beda, karena air sungai masih disebut air, ya enggak? Air sungai masih disebut apa? Air, walaupun dia berubah warnanya, mau dia hijau, mau dia coklat, dia kuning, dia apa namanya, tetap disebut air. Tapi kalau air teh itu tidak lagi disebut air. Teh bisa enggak disebut air? Tidak, tapi sudah muqayyad, sudah di, kan tidak bisa kita, kalau air sungai kita bisa mengatakan air, bisa enggak saya mengatakan air? Bisa, walaupun tidak ditambahi dengan sungai, iya kan? Tapi kalau saya mengatakan air teh, bisa enggak saya sebut tehnya, saya buang, saya sebut air? Misalnya air teh satu gelas, saya katakan ini air, bisa enggak? Tidak bisa, iya kan? Karena sudah apa? Sudah berubah namanya, bukan lagi air, tapi sudah berubah teh, kopi, susu, dan yang lainnya. Maka itu adalah apa? Itu bedanya antara kalau sungai, air sungai, nah, itu adalah suci dan mensucikan. Kalau air teh adalah suci tapi tidak mensucikan. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, kopi luwak suci atau najis? Luwak sendiri itu adalah halal. Luwak sendiri, luwak itu sendiri adalah halal. Berdasarkan kesepakatan dari para ulama dan juga termasuk kesepakatan dari Majelis Ulama Indonesia, MUI pusat itu mengeluarkan halalnya luwak. Kalau luwak halal, maka kopinya juga adalah halal. Itu apakah hewan yang dilarang ataupun diperintah untuk membunuhnya itu najis? Hewan yang dilarang atau diperintah untuk membunuh najis itu bukan najis. Seperti semut, kotorannya semut bukan najis. Kotoran tawon itu bukan najis. Kotoran lebah itu, kalajengking itu bukan najis. Jadi perlu rincian. Yang disebutkan yang najis itu hanya dari hewan binatang, binatang buas. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya Allah menciptakan hewan tertentu namun justru kita disyariatkan untuk membunuhnya? Oh, ini pertanyaan seperti ini jangan tanyakan ke saya, tanyakan ke Allah. Kenapa Allah menciptakan hewan kok diperintahkan untuk membunuhnya? Ya kan? Kalau pertanyaannya mengapa itu tidak boleh. Ingat, saya selalu mengatakan dalam fikih, jangan sekali-sekali kita bertanya mengapa, mengapa itu enggak boleh. Dalam masalah ibadah itu enggak boleh. Dalam masalah mengapa, mengapa kok sholat duhur 5-4 rakaat? Kenapa kok tidak 7? Kenapa kok itu enggak boleh? Kenapa kok sholat subuh 2 rakaat? Itu enggak boleh. Kenapa kok misalnya puasa Ramadan, puasa hanya di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lain? Kenapa kok misalnya tawaf itu hanya di Ka'bah, kok tidak di Gunung Merapi sekalian misalnya? Kenapa kok misalnya itu mengapa-mengapa itu enggak boleh. Dalam masalah ibadah itu sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh pertanyaan mengapa. Ya kan? Kalau misalnya dalam penelitian ilmiah mengenai why, who, what itu silakan. Tapi kalau untuk masalah ibadah itu tidak boleh bertanya why, enggak boleh. Ya kan? Mengapa itu enggak boleh? Atau misalnya itu dalam masalah ibadah enggak boleh ya. Termasuk di dalamnya kenapa kok kucing diciptakan oleh Allah padahal hewan atau anjing? Kenapa kok Allah menciptakan anjing padahal anjing itu kan termasuk hewan najis? Apa faedahnya Allah menciptakan najis, menciptakan anjing? Itu tidak boleh. Pertanyaan itu tidak boleh. Ya kan? Tapi kalau pertanyaannya hikmahnya apa? Kenapa kok kita katakan adalah apa anjing di apa Allah menciptakan anjing? Itu adalah untuk menguji manusia. Apakah manusia itu tetap beriman kepada Allah ataukah tidak? Apakah dia menerima syariat dari Allah dan Rasulnya ataukah dia menolak syariat dari Allah dan Rasulnya? Ini yang adalah hikmah dari dilarangnya atau diciptakan dari barang-barang yang haram. Adalah seandainya semuanya adalah halal ya, tidak ada kalau semuanya adalah halal tidak ada yang haram ya, semuanya lurus-lurus saja ya kan. Dan semuanya tidak ada ujian. Wallahu taala alam. Bagaimana menggunakan sepatu, dompet yang tersebut adalah haram, apa hukumnya Ustaz? Kalau menggunakan sepatu, dompet atau apa saja yang terbuat dari binatang buas, maka itu adalah haram. Nah, itu tidak dibolehkan. Nah, dan najis, termasuk tidak boleh jadi memakai jam tangan dari kulit ular atau ikat pinggang atau dompet atau yang sejenisnya. Wallahu taala. Apakah berwudu setelah keluar wadi dan mati wajib? Apakah berwudu setelah keluar wadi dan mati wajib? Iya. Kalau keluar wadi dan mati, nah itu apa namanya, kita katakan keluar wadi dan mati itu termasuk yang membatalkan wudu, termasuk pembatal wudu. Maka begitu wadi ya, cuma nanti harus begini, sehabis kencing terus wudu kemudian sholat, sah nggak sholatnya? Sehabis kencing wudu kemudian sholat, sah nggak sholatnya? Hah? Perhatikan ya, ini setelah kencing wudu kemudian sholat, sah nggak sholatnya? Hah? Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Tidak. Kenapa kok tidak sah sholatnya? Tidak sah wudunya. Kenapa kok tidak sah wudunya? Hah? Karena syaratnya cebok dulu. Mosok kencing langsung wudu, iya kan? Kencing cebok dulu, iya kan? Sama dengan ini, kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya berwudu sehabis wadi dan mati, apakah itu wajib? Kita katakan adalah apa? Wajib cebok dulu, baru kemudian berwudu. Cebok dulu, baru kemudian berwudu. Karena wadi dan mati itu adalah najis. Karena tawadhu wudu akali sholat, dalil menunjukkan bahwa keluar wadi dan mati itu adalah termasuk pembatal al-wudu. Bagaimana cara menghukumi binatang menjadi hewan buas? Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa hewan buas itu adalah apa? Kullu dhi nabin minal bari wa kullu dhi mikhlabi minat toir. Adalah binatang buas itu adalah semua yang bercakar dari jenis burung dan yang bertaring dari jenis binatang darat. Walaupun nanti perlu rincian, karena ada binatang darat yang bertaring tapi itu halal. Seperti apa contohnya? Haina. Haina itu adalah hewan yang bertaring, sama dengan anjing ya. Yang anjing tidak punya ekor, yang kaki depannya lebih besar daripada yang belakang. Iya. Itu haina. Dan itu adalah halal karena para sahabat itu makan. Tapi Rasulullah SAW itu mengatakan qaribu haila badi ashabi. Kalau saya tidak doyan, antum saja suguhkan yang doyan. Ya kan? Itu ad-dubu. Dalam bahasa Arabnya itu ad-dubu. Dubu. Kemudian hukum makan daging ayam yang enggak tahu gimana penyembelihannya. Kalau tidak tahu ya hukum aslinya itu adalah halal. Sampai kalau begitu Anda sudah tahu bahwa ini sembelihannya dari yang haram, maka tidak boleh Anda makan. Jadi selama belum tahu maka silakan dimakan, begitu sudah tahu maka tidak boleh makan. Ya kan? Saya pernah di apa namanya, jadi kadang saya lucu ya kan. Ada seorang ustaz sama saya bareng safar dari Jakarta mau ke Jogja. Namanya bis itu kan singgah di warung makan. Terus saya tanya ustaz, mau makan apa ustaz? Saya mau makan soto ayam tapi jangan pakai ayam. Loh, kok bingung saya mau makan soto ayam tapi jangan pakai ayam. Lah kenapa? Saya ragu ya apakah ayamnya itu sembelihannya syariah atau tidak. Saya bilang ustaz, ya kan, kita kan sudah punya kaidah bahwa al-aslu fil asya adalah libah. Hukum asal segala sesuatu itu adalah halal. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa ini adalah haram. Sampai kemudian atau kita tahu bahwa memang itu adalah sembelihannya tidak halal, ya sudah. Kalau kita tidak tahu ya sudah. Kalau kemudian itu yang pertama, yang kedua, kalau pesan misalnya tidak pakai ayam, lah kuahnya itu kan dari daging ayam, iya kan? Lah kok mosok soto ayam bikin kuah sendiri kan enggak mungkin, iya kan? Soto ayam kan mesti kuahnya dari ayam itu, iya kan? Dari ayam, iya kan? Nah, ini akhirnya dia mikir-mikir juga ya. Tapi dia tetap makan soto ayam tanpa ayam. Lucu ya kan. Jadi di Jalan Wonosari itu ada warung soto, baru ketahuan. Jadi saya juga jarang makan, baru dua kali mungkin selama saya di Jogja. Nah, Jalan Wonosari itu ada soto ayam terkenal juga, soto ayam, dan banyak yang beli. Tapi ternyata apa? Masanya itu ayam kampung, itu pokoknya utuh. Ayam itu utuh, dua ekor dimasukkan dalam panci. Nanti kuahnya dipakai, disaring, nah itu kuahnya untuk sotonya. Nah ini apa namanya, jadi ayamnya itu utuh, ayam jantan, dua utuh, jadi sa bulu-bulunya, sa anunya dimasak, nanti disaring kuahnya, nah itu baru dipakai kuah untuk soto. Nah, jadi setelah itu ya sudah, enggak ada yang makan. Itu baru tahun lalu apa namanya, Jalan Wonosari, tapi saya tidak mau menyebutkan jalan. warungnya mana. Bismillah Ustaz, apakah mayat orang kafir itu najis? Tidak. Manusia itu mau kafir mau muslim itu adalah suci, bukan najis. Adapun orang kafir itu najisnya najis maknawiyah, bukan najis hissiyah. Najis itu ada dua macam. Najis itu ada dua. Ada namanya najis hissiyah, ada namanya najis maknawiyah. Najis hissiyah itu adalah najis yang terlihat, yang bisa dicium, yang bisa dirasakan. Itu namanya najis hissiyah. Seperti kotoran manusia, kencing itu namanya najis hissiyah. Adapun orang kafir itu namanya najis maknawiyah. Yang najis itu adalah batinnya, bukan orangnya. Kalau orangnya adalah suci, seandainya orang kafir itu adalah najis, tentunya Nabi SAW tidak menghalalkan, tidak membolehkan laki-laki menikahi wanita kafir. Boleh enggak laki-laki menikahi wanita Yahudi dan Nasrani? Nasrani ya boleh, iya kan? Dalil menunjukkan bahwa wanita kafir itu adalah suci, bukan najis, iya kan? Kenapa? Karena menikah dengannya kan boleh. Yang tidak boleh itu adalah musyrik. Menikahi wanita Hindu, Buddha itu enggak boleh. Konghucu, Dharma Gandul, Gatolocho, ya kan? Itu enggak boleh dinikahi karena itu adalah apa? Kita katakan itu agama musyrik. Adalah agama, agama musyrik, maka itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah apa? Orang kafir bukan najis hissiyah, tapi najisnya adalah ma'nawi, adalah batinnya itu adalah najis. Kemudian yang berikutnya, apakah begal dianjurkan untuk dibunuh? Rasulullah SAW, al-kutau tariq adalah darbatul unuk. Hukumannya orang begal, merampok itu hukumannya adalah penggal lehernya. Nah, dipenggal lehernya. Itu kalau menurut hukum syariat. Tapi kalau di Indonesia, jangan bermain hakim sendiri. Begal dibakar, apa namanya, begal banyak ya kan. Di Lampung itu banyak. Saya berapa kali saya ngisi di daerah, bahkan daerah Jabung. Jabung itu daerah terkenal. Ada yang dari Lampung sini? Dari Jabung. Jabung itu kan terkenal ya kan, Lampung Timur. Jabung itu Lampung Timur. Saya 2 tahun ngisi pengajian di sana. 2 tahun ngisi pengajian di Lampung Timur, di daerah Jabung. Nah, saya sering naik motor sendirian lewat Asahan. Lewat apa namanya, bulak panjang masuk, apa namanya, dan begal-begal berkumpul di situ. Cuma kalau maghrib gak boleh. Jangan lewat kalau maghrib, karena beroperasinya maghrib sampai subuh. Kayak kalong aja ya kan. Jadi apa namanya, kita katakan ya, kalau dalam hukum Islam, kutok tarik itu hukumannya adalah darbatul unuk, dipenggal lehernya, kalau menurut hukum Islam. Bagaimana dengan kuda dan keledai yang melakukan perkawinan? Tadi sudah kita sebutkan, kalau perkawinan antara kuda dengan keledai, maka yang lahir itu adalah apa? Haram. Untuk sembelihan yang tidak disembelih secara benar seperti di pasar terbang tadi, maka bagaimana kita sebagai muslim untuk menghindari makanan yang haram tersebut? Supaya bisa apa namanya yakin, ya tanyakan kepada penjual. Tapi jangan langsung nodong, "Mbak, ini sembelihannya halal atau haram?" Ya kan, penjualnya enggak boleh. Itu termasuk adab. Ya kita tanya aja, "Mbak, ayamnya tumbas tempuni, Mbak," misalnya. "Ayamnya beli di mana?" misalnya. Kemudian nah, kalau sembelihan nyembelihnya di mana? Nyembelih sendiri apa nyembelih disembelihkan orang lain? Kan begitu ya kan? Jadi ada adab, tanya aja supaya kemudian meyakinkan. Kalau Anda sudah mengatakan, "Oh, saya sembelih sendiri," dan dia menyatakan ini adalah halal, ya sudah. Kita syarat zahirnya, kita hukumi syarat zahirnya bahwa itu adalah halal. Ya udah, kalau memang apa namanya? Kalau yang Anda ragu-ragu tidak mesti semua penjual itu harus kita beli, ya kan? Ya kita sambil guyonan. Saya sering ke pasar dan sering belanja, dan saya sering tanya, dan kalau sudah thiqah satu kali dan dia sudah menyatakan bahwa ini adalah halal, ya sudah, belinya di situ terus, ya kan? Walaupun nanti satu hari misalnya dia ngapusi saya, nggak masalah, itu urusan dia dengan Allah, kan begitu. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian apakah wudu apa namanya batal ketika kita terkena zat-zat najis? Tidak. Kalau kita wudu kemudian terkena najis, tidak batal. Seperti misalnya habis wudu kemudian nginjak najasa, sebagaimana hadis yang sebelumnya yang kita sebutkan. Rasulullah mengatakan, "Idza wati ahadukum bina lihi al-adza fa inna turaba lahu tahur." Apabila salah seorang dari kalian pergi ke masjid, mendatangi masjid, kemudian kalian menginjak, di perjalanan menginjak najasa, maka sudah, gosok-gosokkan sandal kalian di tanah, kemudian sholat. Dalil menunjukkan bahwa apa? Berwudu kemudian terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Ya kan? Tapi kalau misalnya habis kencing kemudian tidak cebok kemudian wudu, maka tidak sah wudunya. Kenapa? Karena syarat sahnya wudu itu cebok dulu. Nanti akan kita sebutkan syarat wudu itu ada 7 atau ada 8. Bagaimana status daging yang diburu menggunakan senapan? Ya kalau itu nanti ada hukum tersendiri kalau berburu. Berburu kalau misalnya berburu senapan dia mengucapkan basmalah dan mati, ya sudah kita katakan itu adalah halal. Ya kan? Tapi kalau misalnya berburu bismillah atau misalnya dia tidak mengucapkan basmalah, ternyata hewan itu masih hidup, maka wajib disembelih. Disembelih baru dia menjadi halal. Tapi kalau dia sudah mengucapkan bismillah kemudian dia tembak dan mati, maka itu adalah halal. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di toko-toko telah banyak daging yang disembelih secara tidak syar'i. Dari mana taunya? Di toko-toko katanya ini juga. Di toko-toko sudah banyak daging yang disembelih secara tidak syar'i. Toko mana dulu ya kan? Nanti perlu di... Karena ketika kita memakan daging tersebut, sedang kita tidak tahu. Ya kita, yang kita tidak tahu jangan dihukumi. Jadi kita katakan semua pedagang yang ada di pasar hukum asalnya yang jual ayam itu adalah halal. Sampai kemudian datang keyakinan bahwa memang itu adalah sembelihannya tidak halal. Kalau sembelihannya tidak halal baru tidak boleh kita makan. Cicak itu adalah haram karena diperintahkan untuk membunuhnya. Bagaimana dengan kotorannya? Apakah juga najis? Tidak. Kenapa? Sebagaimana kita katakan bahwa dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa tidak mungkin kita bisa menjaga dari kotoran cicak. Bisa enggak kita menjaga, hei cecak kalau pengen buang kotoran jangan di depan di atas saya di kamar mandi sana atau di WC, tidak mungkin. Maka sesuatu yang tidak bisa kita menghindari darinya, maka itu bukan najis. Nah, tapi kalau misalnya harimau bisa kita menghindari. Kenapa? Karena harimau iya kan? Kita bisa menghindarinya dan anjing kita bisa menghindar, maka itu adalah apa? Sesuatu yang tidak bisa kita hindari, maka itu adalah suci, sama dengan tikus. Kotoran tikus itu bukan najis. Wallahu ta'ala alam. Walaupun ada sebagian dari ulama menyatakan bahwa itu adalah najis. Anjing itu yang najis air liurnya atau seluruhnya? Seluruhnya. Jadi tidak ada pengecualian. Kalau anjing itu semuanya adalah najis. Bukan hanya sekedar air liur. Karena para ulama menyatakan bahwa ada lagi yang lebih haram daripada air liur. Yaitu kotoran dan kencingnya. Kotoran dan kencingnya, karena air liur itu kan Kanada ini orang-orang Persis. Orang-orang Persis itu menyatakan bahwa air liur anjing itu hanya yang najis, yang lain tidak. Jadi kalau kepalanya sudah dipotong maka yang lain itu adalah halal. Ini kita katakan adalah bermain-main dengan syariat. Karena Nabi SAW pertama dalil yang menunjukkan bahwa apa? Anjing adalah termasuk hewan yang diperintahkan oleh syariat membunuhnya. Diperintahkan oleh syariat membunuhnya bahwa hewan itu adalah haram. Ya kan? Dan hewan ini, anjing ini adalah termasuk hewan najis. Bukan hanya air liurnya, kotorannya, kencingnya juga adalah najis. Bahkan dagingnya, darahnya, daging dan darahnya adalah termasuk najis. Wallahu ta'ala alam. Dikatakan bahwa madzi bercampur dengan mani. Lalu apakah pakaian yang terkena statusnya najis? Ya, kalau madzi dengan mani bercampur, maka itu adalah najis. Karena madzi itu adalah najis, mani itu adalah suci. Dan bercampur ini adalah najis dan harus dicuci. Beda kalau manito maka ini adalah apa? Cukup dicuci dan kalau manito kering maka dikering baru kemudian dicuci. Jika kucing tidak najis karena dekat dengan manusia maka bukankah tikus juga demikian? Iya, sudah terjawab. Kemudian Ustadz, kisah dalam sahabat ada yang memotong anjing orang tersebut masuk surga. Bukan menolong anjing. Iya betul, menolong anjing. Menolong di sini bukan menolong, kenapa? Karena ada anjing yang sedang kehausan. Hadisnya itu kan anjing kehausan, kemudian ada seorang wanita pelacur, dia turun dengan memakai sepatunya, kemudian dia ambil air, kemudian diminumkan. Karena anjing itu sedang yalhas. Dia lidahnya dijulur-julurkan karena dia kehausan. Dan tidak ada kaitannya dengan hadis itu dia menyentuh anjing, dia kemudian berpelukan dengan anjing, tidak ada. Tidak ada riwayat yang berkaitan masalah itu. Yang ada riwayat itu adalah hanya untuk Memberi minum kepada anjing. Allahu taala alam. Ustaz, tadi disebutkan kotoran hewan yang tidak boleh dimakan adalah najis, akan tetapi kotoran cecak tidak najis. Disebutkan, karena saya katakan tadi adalah apa? Bahwa ini perlu rincian. Nah, yang disepakati oleh para ulama, yang najis itu adalah binatang buas. Nah, saya sebutkan tadi ada beberapa ciri hewan yang tidak boleh dimakan. Apakah semuanya itu adalah kotorannya, kencingnya najis? Nah, tidak, perlu rincian. Allahu taala alam. Kemudian yang berikutnya, bismillah Ustaz, binatang yang sudah dipekerjakan atau ditunggangi apakah halal untuk dikonsumsi? Misalnya kuda tunggang, kerbau pembaja, ya halal. Tidak ada dalil yang menyatakan kalau dibaja, habis membaja tidak boleh disembelih, tidak boleh di apa namanya? Kita katakan hewan itu selama dia masih hewan. Karena dalam hadis zakat itu adalah turuqatul jamal. Adalah termasuk kuda tunggang apa? Unta tunggangan apa namanya itu? Adalah termasuk hewan zakat dan hewan yang boleh diperjualbelikan dan disembelih. Untuk menilai satu daging sembelihan itu halal dimakan atau tidak, kita harus tahu persis prosesnya atau cukup dengan, ya artinya dia bisa bertanya langsung kepada tadi penjualnya apakah ayam yang dia jual itu adalah sembelihan sendiri atau disembelih kepada orang lain, atau dengan cara yang tentunya dengan cara yang bijak. Dengan cara yang baik, bukan pertanyaan langsung seperti menginterogasi, bukan pertanyaan yang langsung kemudian menuduh, tidak. Tapi apa? Bertanyalah kira-kira belinya di mana ayamnya, kemudian sembelihannya di mana, gimana? Itu adalah pertanyaan yang ditanyakan Allah taala. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada hari ini. Wallahu taala alam. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada salahnya dari diri saya sendiri, aku lukuh lihada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.